Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin asliil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'd. Rotal muhtaramin, para masayikh, para alim, bapak-bapak kiai, para habaib, napa bedone habib kalih kiai, kho nasab, menawi kiai menika nasib. Kala anake habib niku insyaallah nggih dadi habib, anake kiai rung mesti dadi. Para sepuh bini sepuh ingkang ngestu kawula taklimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, sedaya panitia penyelenggara, napa mawon kontribusinya. Nono pengajian menika urunane minimal ono telu. Mangkana lahu sing duwe ilmu falyata sodak bi ilmihi, sedekah kelawan ilmune mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo falyata sodak bi mali, sedekah kelawan bondone nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga falyata sodak bi kuwatihi, sedekah kelawan tenagane rewe. Setelah ono pengajian niku minimal urunane telu. Siti sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor papat. Nang ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge ya teko niki. Muga-muga sing rawuh minimal saking telu niki. Amin. Wis ora rewang, ora mulang, ora nyuwet ana klosone ngoten niku. Wis ora apa-apa. Ora kebagian kloso tak tel body. Sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, lo ibu-ibu tanya sama saya siapakah menantu ideal? Menantu ideal itu insya Allah para mbak-mbak jomblo teng Pacitan lak genengan golek mantu, golek mana Banser bukan menantu yang ideal. Kiai saja dijaga apalagi kamu. Doyo panitia pengajian kaum muslimin wal muslimat, ya pengajian ngaji bareng bersih desa wono dadi wetan selawat lintang songo dan tari suflub engkang mapan wonten kecamatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wonten dalu menika atas izin kula panjenengan saged ngumpul wonten lapangan. Kula wau nembe ngerti niki lapang. Wau soale kula wau turu. Turu urip kula niku napa-napa cukup kurangi mung siji, kelon. Ora tau ketemu bojo. Kula wau dalu jamenten nembe teko lokasi pengajian teng Bengkulu Utara yang Transit Jakarta teng Bengkulu dugi bandara ke panggung jam 12 rampung, jam 2 balik teng bandara jam 12 terus jam 12 nembe mandap ganti baju ra sempat langsung teng ben mulih kula teko omah wis subuh sesuk-esuk mangkat teng Jakarta 12 meneh. Mila nyuwun saya wong urip niku wong sinau saen jenengan mesti oh Gus mitake uripe kepenak daripada aku padha nyawang jenengan ge luwih kepenak daripada kula. Pengajian lungguh sange orang nganggo kloso, guyang, guyu. Sebelah niko, ya Allah. Niki ayem. Maka patokan wong urip itu bukan orang lain. Kalau kemudian kebahagiaan lain, mesti kula luwih bahagia daripada jenengan. Jenengan ra kebahagiaan wedang kula wedangi macem. Dasi degane. Malah degane luwih jasmu. Wili kisah sedotan lak yontek tan niki. Lah tok e kandel niku degan apa kambil. Wong urip niku wong sinawang. Mila napa bola-bali pangeran niku ngelikke aja wang sinawang tapi syukur. Fa ita adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi laisa. Wang sinawang niku berarti kita mengukur kebahagiaan kita dengan menggunakan standar hidup orang lain. Maka pasti kita akan selalu mengatakan orang lain itu jauh lebih bahagia daripada kita. Niku ora kena. Menurut orang lain itu standar kebahagiaan, belum tentu standar kebahagiaan itu sesuai dengan kalau standar kula urip niku sing dingendikake Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yo siji-siji, Bro, aja langsung loro. Kan aku malu. Waduh sok saiki jan wedi. Nek banget langsung loro. Ya lak bolongi kaya bol pitik iki lan siji. Iki kok lucu rupane. Sapa? Kok kaya wong Cina. Cina kok ireng. Song. Cina niku jenggote niku miturut sejarah jenggote namung kalih mriki. Sing paling dibenci kali tiang Cina niku tiang Arab. Soale rumangsane wong Cina sing monopoli rambut blas akhire demo marang pangeran Gusti kula njaluk rambut. Lah rambut tak kakeke wong Arab. Ya kono kowe njaluk dhewe ning wong Arab. Lah wong Arab di demo aku njaluk rambutmu. Wong arepe bingung dikai rambut sirahku botak, rambut mriki mung entek, akhire kali wong Arab kelingan duwe jenggot babut kaya wong Cina dipasang teng mriki mambu lah. Mila napa wong Cina rambutnya teng mriki. Kono ceritane ngoten niku. Tawang mbuh bener napa mboten ora atik niku kabeh niku ana ceritane kok. Napa? Ayo tak takon, sing kene penggemar kebun binatang. Enten mboten tiang tau ndelok kelone gak? Ora tau ana. Penunggu kebun binatang sing bendina ngopeni gajah niku ora tahu kapan gajah niku kelon. Soale napa gajah isin awake gedhe lan niku ya ana sejarahe. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, niku lak ketika numpak perahu Nabi Nuh niku lak nggawa kewan sepasang, to bebek lanang wedok, asu lanang wedok. Undang-undange ning jero kapal ketika kapal ora kena kelon. Lah sing kelon niku ternyata sin ana sing ngeyel sinten asu. Asune kelon dilaporke kalih kucing teng Nabi Nuh. Nuh, nika lho asune kelon celuk karo Nabi. Rene, diasar asu ngoten niku. Ora kena kelon ngoten niku. Akhire mengantisipasi supaya ora kelon manopot karo Nabi Nuh atas izin mari. Sing ngeyel asu. Manuke dikelon meneh. Sing ngonang ya kucing meneh. Akhirnya kucing madul karo Nabi Nuh. Nabi Nuh elo asune kelon meneh. Dang akhire. Kowe dikandani ra kena kelon kok tetep kelon. Kowe tak sedake, sedakkan matamu. Sedake disedakkan. Dikutuk, ah dikutuk kok disedakkan. Soale aku lagi ngomong Indonesia sering kagel. Le. Soale kata bahasa Jawa sing rono bahasa Indonesia. Mosok kencing tawar menawar lagi. Akhire asu niki dikutuk karo Nabi Nuh. Kamu atas izin Allah saya kutuk. Kalau kamu berhubungan badan dengan pasanganmu susah pak kelon suwe banget. Soale dikutuk karo Nabi Nuh. Lah asune protes. Kucing nggih kurang ajar saben kula kelon kok diinceng, dijen, isen aku. Akhirnya kucing nggih dikutuk kaben ajeng kelon kucing niki ribut terus. Mila jenengan pirsani kucing niku ajeng kelon weng weng weng. Niku dikutuk karo Nabi Nuh. Nah, ceritane begitu merampung praune nyandar niku lak diumumke karo Nabi Nuh. Bagi hewan laki-laki silakan mengambil kemaluannya masing-masing. Lah tenan. Akhire gak nyuwun sewu darat lak mlayune buanter semangat buka lemari kleru manuke gajah dicikuk darat. Lah mila sakniki ana wong guagah niku biasane dilokke kaya tenaga jaran. Soale kliru jikuk manuk. Anu gajah dicikok jaran. Gajah niku mlakune alon-alon. Kalau mari kebagian sing cilik. Mila gajah niku kelundang-kelundung. Mila dalam sejarah di ora tahu gajah niku kelon didelok karo wong. Soale isin awake gedhe tapi manuke. Mila bocah-bocah sing gedhe-gedhe niki biasanya malah cilik iki. Tane ngoten niku. Bebek niku nyuwun saya manuke lak munter-munter. Niku soalnya sing ciloko jago tangune kawanan biasane gugah-gugah malah tangine kawanan gak lemari manu wis entek ngaten akhire matur karo Nabi Nuh. Nabi Nuh manu entek pripun wis ra kebagian rapopo. Lah kula kelone pripun dijawab karo Nabi Nuh wis rapopo ra duwe manu kuwi cilon carane pripun nganggo perasaan. Mila jeneng jago niku kelone paling cepet rampung soalnya mau nganggo perasaan. darah. Mbah bener apa ora ora atik mathuke ya ngono kuwi sing penting. Lha bocah gede-gede ngene iki aku curiga biasane manuke cilik. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu, jangan mengukur kebahagiaan orang lain menjadi standar kebahagiaan kita. Menawi kula standar uripe niku kados sing dingendikalah Asakandari. Napa li yakilla ma tafrahu bih yakilla ma tahzanu bih. Biasa ngaji hikam mesti ngerti niki. Iki lak tukang sone atau ngaji hikam iki tok. Ngangu. Endi to wong e? Oh ning Arab lak ngangu gak geruan to cangkemmu lho kowe to. Di tukang sone mesti kelone kaya jago mungku perasaan tok. Lah cerita pertama kali niku nganu kiai kali almarhum Ki Entus Susmono dinggo wayangan. Di liyakilla ma tafrahu bih yakilla ma tahzanu bih. Standar kehidupan saya itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Maknane napa? Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu kecewa. Orang itu banyak kecewane soalnya napa? Standar uripe iki kakehan. Terlalu banyak standar kebahagiaannya. Maka semakin banyak dia mempunyai standar kebahagiaan, akan semakin banyak yang membuat dia kecewa. Tapi lah standar bahagia ini kecewanya ya didik. Contoh, bapak-bapak ini standar kebahagiaannya lah mulai kerja, ning omah bojone dibuayangke wis masak, sediake panganan ning dhuwur meja makan, gitu, nopo-nopo wonten, begitu mulai bojone adus, ayu, dandan wangi, gitu. Kemudian ketika dia pulang, dodok lawang, mamah dibuka ke dalam keadaan wow. Begitu mulai nengomah, ternyata nyuwun sewu, urung ono panganan, dodok lawang rono sing buka, malah bojone jek turu ngorok, karun duwah-duwah ngukus silet. Alah, niku mesti dadi nopo, dadi kecewa. Mila mbiyen standar kula niku nikah, ketika saya nikah, kula ndungane ngeten kok karo Gusti Allah. Kula mbiyen niku kula ajeng dirabekke kalih anake kiai. Tengka mau menikah kula batalke. Waktu itu saya berpikir begini, dadi mantune wong ampuh ora kepenak. Kula batin, umpama kula sesuk dadi wong ampuh dilokke karo wong, ya lumrah miftahke dadi wong mantune wong ampuh. Umpama kula mboten ampuh, kula ya dinye, alah goblok, goblok. Wong mantune wong ampuh kok ora iso ampuh. Akhirnya kula batal lagi, kula ndonga ya Allah Gusti, kula tak golek wong sing biasa-biasa mawon ben iso tak apusi. Kula ngaten, kula ndongane ya Allah kula golek jalan bojo sing luwih pinter tinimbang kula supaya ngajari kula, utawa kula luwih pinter tinimbang bojo kula iso ngajari bojo kula. Lak dungamu lak beda, ya Allah kula njaluk bojo ingkang isu macan tutul, manit cantik jalannya mentul-mentul SDSB semok depan semok belakang. Ya pahit, pahit. Begitu rabi oleh STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Modar tau gue. Soalnya standar urip mungkin terlalu macam-macam. Akhirnya kalau kenal cah wedok, langsung lamar. Begitu tak lamar, jadi masalah mergo kula nganggur. Mertua kakon, punya kelebihan apa? Satu. Kekuranganmu? Satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Modar ya gue. Kalau kula wis geleng-geleng kae. Kamu punya pekerjaan? Enggak. Punya penghasilan enggak? Mertua kula niku kondo. Lah kowe iki ra duwe pekerjaan, ra duwe penghasilan kok wani anakku iso anak bojomu mau pakani apa? Wuh, kula muntap, kula ngamuk. Calon mertua, rungokno kupingmu aku ngono. Contonen. Paling guwajul cangkemmu karo langsung tak dalili menika asyakku fir rizki, asyakku fir rizq. Orang yang meragukan rizkinya, memang saya belum punya gaji, tapi saya pasti punya rezeki. Apa bedone gaji karo rezeki? Gaji kuwi bulanan, rezeki sak wayah-wayah. Gaji kuwi mergo megawe, rezeki mergo cedhok karo sing gawe urip. Arepe ngopo kowe? Ayo, mertua kae. Modalmu apa? Ngerabi anakku iman, bukankah sebaik-baik modal itu adalah iman? Iya. Ngono, Bro. Wani. Mertua kula ningahi kan. Jenengan kudu paham, wong urip niku rezekine dijamin karo Gusti Allah. Awakmu ngerti entung? Mertua tak ana iki. Awakmu ngerti entung? Mertua kula takon, apa hubungane karo entung? Yo ora ana. Entung kene ning jero godhong gedhang, ora tau metu, ora tau macul dibuka lemu. Ora ana entung kuru iki ora ana le. Pemen entung kok setruk. Wah, ora ana. Mosok kula kalah karo entung aku. Cacak niko alate golek rezeki mung nganggo ilat. Teni nyamuk teko cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Tak takon, cak marani nyamuk napa nyamuk marani cecak? Nyamuk marane cecak. Tegese napa rezeki awakmu iki dijam cak diparani karo nyamuk. Padahal alate golek rezeki cecak niku mung nganggo ilat. Apa meneh awakmu duwe sikil loro, tangan loro, duwe ndas sak isine. Jajal, begitu nyamuk teko urip. Mosok kowe kalah karo nyamuk. Ngono ki santriku takon Abah nyamuk niko kelone pri. Cangkeme, cangkeme. Kula jawab cecak niko kelone ora mlumah li. Soale lak mlumah tiba. Mila kok ana mlumah cecak tiba bar kawin. Ngono ndut, ora apa-apa senajan manukmu cilik. Dilakukan niku ngukur standar kebahagiaan saya, jangan menggunakan kacamata orang lain, ya stres. Kowe karo aku standar bahagiane beda, bro. Standar bahagia aku kuwi sederhana. Piye carane santri kok wis iso mangan cukup, santriku iso mangan tak delok aku wis bahagia. Kalau dan kita mengukur standar kehidupan kita dengan menggunakan kacamata orang lain, stres li. Banser mengukur standar kebahagiaannya menggunakan kacamata polisi. Ya memedasmu. Polisi gajian awak murah kok. Lah tenan, kadang-kadang panitia ra pengertian karo banser, panitia rolas rokoknya sak bungkus ya sakler. Dolek. Maka itu yang dinamakan wang sinawang. Wang sinawang iki bro. Angel le bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia nih musuh si beras. Napa bahasa Indonesia nih? Ora ono. Apa? Mencuci. Berarti ono bedane beras karo sempak. Wong Jawa niku padha-padha telek emon ya beda kok. Ayo ndut. Ayo katakan, telek pitik jenenge apa? Rencung, telek wedhus jenenge apa? Telek sapi jenenge apa? Lek tong pantes tak ajak ngaji ora nyoba telek. Sebenarnya kamu enggak gendut. Enggak gendut, cuman perut kamu kayak pahala bulan Ramadan. Lipat. Sawak kok weteng kabeh to, Lil. Jo pindah. Mau pindah tak dongake rasa ngaceng kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Wang sinawang niku kula ndelok jenengan luwe kepenak tinimbang kula. Kula ndelok jenengan luwe kepenak tinimbang kula, jenengan ndelok kula luwe kepenak wang sinawang. Niku jelas wong-wong sing rasa syukur. Awane conto, kula niku duwe jamaah model loro, sing siji sugih banget, sing siji kere banget. Sing sugih banget niki manggone teng Jakarta sebulan penghasilane 400 juta. Jalan kok penghasilannya 400 juta. Mesti jenengan mikir toh, wah lah 400 kelakon. Nambah rumah, kelakon, nambah mobil, kelakon, nambah sawah, kelakon, nambah ingon-ingon, kelakon, nambah bojo, kelakon. Tapi ternyata hidupnya tidak seindah yang kita bayangkan. Niki uripe pun diatur karo dokter. Lah pripun. Dolan gen kula disuguh teh manis, ora wani ngombe. Ayo, wong niku rasa wis rasa ngene tak kandhani. Kula niku medeni. Kalau lak ngombe niku mending njaluk sing pahit-pahit. Niki lak manis iku namung digantok. Soale penyakit saat niki sing paling sering dibawa gula. Dan gula itu paling banyak dari mana? Dari nasi. Gula tersembunyi niku pada nasi. Kok tak kurang lo ya ora. Kula nak ngombe kopi, kula kopi pahit. Iki manis apa pahit? Pas, tapi sorry, sangit. Aku senengane ngombe kopi pahit. Ya Allah. Lah, paro iki lho kendel iki. Iki lho delokan iki. Lah kopi sak mini le iki. Lah dancuk ta iki. Edan iki panitiane iki. Racuni aku lah iki. Oh Pak Yai kender ta iki. Lah sak kopi separo dhewe iki lho. Ora ngajar sih koko iki. Kok ndi menungsane mau? Kopi niku njan menangan kok. Kopi ra nganggo kula enak ya kopine dilem. Kopi do enak sing dilem tetep kopine. Pokoke enak kopine. Urung tau enak gulane. Milo kadang-kadang maka kalau kamu ketemu calon istri kamu kok kamu ora diremehkan. Oh no. Ora kok malah hingah-hingi aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet ambiar. Cangkemmu caca. Niki nyuwun sewu ngombe sing manis ora wani gula, diabet. Pengen jajan bakmi nganggun tawani kolesterol. Ayo kowe. Ben Idul Adha niku mbleh wedhus 50 ora wani mangan daging wedhus, darah tinggi. Satu ketika telepon saya, Gus, mohon izin kula teng Singapura, ngopo piknik mboten, kula teng rumah sakit. Hah? Lah kuwi lara apa ndas kula mumet. Ndase mumet ning Singapura. 400 juta uripe diatur karo dokter. Kula duwe jamaah sijine kere banget teng Jalan Sultan Agung namine Pak Kuat. Pekerjaane tukang becak. Sedino penghasilannya 50.000. Tapi jenengan percaya apa ora terserah. Penghasilannya 50.000 bojone papat. Agah, tak takoni bojo papat iki dhuwit 50.000 mbagine pripun Pak Kuat? Gampang 10.000, bojo nomor loro 10.000, bojo nomor 10.000, bojo nomor papat 10.000. Turah 10.000 nggih sanggup becak. Mangan ra perlu pilih-pilih, mlebu angkringan, mangan sego kucing sak pira-pira dipangan. Bahkan mangan gorengan limong. Oh ya tahu soalnya. Uripe niman niko. Jajal, ora wedi karo manis, ora wedi karo gula, kabeh dimbat. Begitu ndase mumet, ora perlu ning Singapura, ngombe bodrek hilang. Ndase sak mumete. Arepe ngopo? Begitu udan ke lho. Becake dikai plastik turu ning. Bahkan kula niku latihan sabar dari tukang becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak tabrak mobil dia remuk nyuwun sewu ora nesu. Malah nyanyi lagu India. Matane, matane. Wampuh tukang. Kula iso ngomong wong kula mbiyen tau becak patang 6 bulan kok. Tukang becak iki wong paling sabar sak donya le piye? Nunggu penumpang ra teko, becake tumpaki dhewe. Arep ngopo? Ora tau kok miso-miso ora tau. Ayo saiki ibu-ibu tak takon. Lah ndelok kahanan niki jenengan milih sing pundi? 400 juta loro-loronen. Napa 50.000 tapi sehat? 400 juta napa 50.000? 50.000 tapi bojone papat modar kowe. Makanya kemudian apa solusi oleh Al-Qur'an? Aja ndelok uang, deloken awakmu dhewe. Wa ita adana rabbukum la ing sakartum la azidanakum. Kowe gampang, aja hitung-hitungan karo aku. Tak wenehi matur nuwun. Barang siapa bersyukur ditambah, maka saya syukur punya istri. Supaya apa? Ditambah. No, bro. Ngono karo bojomu pun, aku itu bersyukur banget punya kamu. Mesti bu. Alhamdulillah. Tahu orang bersyukur ditambah. Oke, okay. Langsung cangkemmu, Mas, Mas. Ayo, saat ini kita takon ibu-ibu. Latihan konsep syukur. Bu, bu. Iki ana wong wedok apa ora iki? Bu. Lah wis mulai muni-muni hati-hati. Terus sing makhluk lemah niku wong lanang apa wong wedok? Wedok napa lanang? Lanang. Wedok itu jauh lebih apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi Dan wedok iki medeni elele. Kuwate romo kuwi, nggawa pabrik susu loro digawa dhewe kok. Lah koko kuwi lho, nggawa ndok loro sambatan karo manuk. Alah kok. Nanti jenggote gari telu tok ilang. Salah yang mengatakan perempuan itu makhluk lemah, salah. Perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Biasanya sing tangi isuk niku wong lanang napa wong wedok, Bu? Wedok. Tangi godhok wedang ngedusi anak, mendulang anak, ngaterke anak sekolah, arepe turu nyuwun sewu ngudang anak, begitu rampung ngudang anak. Kuat wong wedok niku. Kulo yakin wong wedok pacitan mangkat bar pengajian. Amin. Dar modar. Ono wis tuwa cilipape ping yo ngalah. Lemu pe. Saiki mbokne cah iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu Anda pilih mana? Katakon. Bojo sugih tapi pelit apa bojo kere tapi lomo? Pilih. Bojo sugih tapi pelit apa bojo kere tapi lomo? Ora milih. Wong wedok plin-plan ra duwe prinsip yo ora milih. Apa kon milih niki lah umpama. Niki lak latihan logika. He wong wedok, awakmu pilih endi? Bojo sugih, eh? Bojo sugih tapi lomo. Sing takon sapa? Ora ana jawabane kok mau pilih. Pilihane loro, sugih pelit apa kiri ta, Pak? Arep mangkat ngaji karo Gus Miftah ra duwe jilbab. Jilbabe sugih. Dondomi. Sugih tapi pelit. Dondomi rasa tuku. Sing kere lomo, Pak, nggo bengi ngaji karo Gus Miftah jilbabe suwek pripun? Tuku wa, yen duwe dhuwit tuku wa. Tapi ra duwe duit. Merongos ta kowe. Saya iki wong lanang, awakmu lek kon milih milih ndi? Bojo ayu ora salehah apa bojo elek tapi salehah? Rupa-rupa codot yo ngono. Rata-rata wong lanang pilihane ayu tur salehah. Lah aku mbiyen ora le jaman aku mondok ning jalan Ponorogo takon ayu ora salehah apa elek tapi salehah? Kula jawab ayu senajan to mboten salehah. Kiye kula ngamuk. Ora, alasanmu apa? Kula jawab ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok. Lah bojo kula wis ayu dereng salehah, kewajiban kula ndadekke bojo kula salehah. Areng apa kowe aku ngono? Tapi lah bojo kula soleh kehelek rupane nyuwun sewu kiai ndadek ke ayu larang regane tak andane. Oh, pemenang wong wedok saiki lah wong tua wedok-wedok sing tua-tua niku murah. Paling dandane wedak FIFA nomor 4. Lah ta. Jajal bocah-bocah iki yo raine didempul blas on alis dikerok ganti buntut kala jengking. Rodok merongos sithik pasang kawat. Ah ta irunge pesek suntik solikin. Wedok saiki silikon. Tolikin to silikon. Mbak-mbak sing nganggo kawat lah mergo ora percaya diri to. Sabae nduk wong kok pelit untue dipager. Yo ngalah. Aku mbayangke lak bocah kawatan untune nyipok aku entek cangkem kowe. Ora nyaman delok wong wedok kawat untune dikawati. Mbak-mbak sing rumangsa merongawon, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wah. Lak bojomu merangos merongos malah bersyukur le. Ora kuliah wis duwe gelar. S loro MSC. Apa merongos sak cangkeme. Ya wong biyen karo saiki, Kang. Bedane siji. Lah wong biyen kuwi otot kawat balung besi. Wong saiki kawat untuk selfie. Iya. Wong tuwa kok kawaten, Bu, Bu. Sing dipilih mesti sing ra ono. Sugih tur lomo, ayu tur salehah. Artinya apa? Kalian harus paham, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Hidup itu mengedepankan fakta, bukan mengedepankan keinginan. Lah nuruti karep salah, urip kuwi sak nyatane le ora sak karepe. Maka apapun adanya disyukuri. Aja mbanding-bandingke karo wong liya. Kalau orang itu lebih mengedepankan keinginan daripada kenyataan, akhirnya banyak orang kermasu. Apa kuwi kermasu? Kere macak sugih. Sing bener niku sumaker, sugih macak kere. Ning rata-rata wong niku gaya hidupe kermasu. Kere macak suke janjane kere tapi gawayane wah kelase numpak motor pengen ndang duwil montore didol nggih kredit mobil mubeng kampung raine telung bulan kemudian dioyak karo debt collector merongos mulai ning kali adus karo ngumbahi karo nyanyi lagune Gus Dur pipe ayem rumongso aman dunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan karo nangis urip kok rekosane kaya ngene isuk rong tangis doyok-oyak debt collector wingi sore bring niku sing salah sinten gaya hidup. Maka di persoalan itu, standar hidup itu harusnya minimalis. Standar kerja maksimalis. Oh, gagah, Willy. Hidup apa adanya itu lebih menyenangkan daripada hidup karena apa adanya. Ada apanya. Apa lebih menyenangkan daripada ada apanya. Apa bedanya miskin karo sederhana? Rungokno. Miskin kuwi keadaan hidup. Sederhana kuwi gaya hidup. Iki lemu iki sederhana. Jane iso kuru, iso kuru. Gayane lemu. Padahal yo lemu tenang. Maka malam hari ini Bapak Ibu kula ajak matur nuwun kalih napa mawon takduri alhamdulillah. Santai wae lik, alhamdulillah. Saya jomblo bukan karena aku tak laku, tapi aku belum. Iya. Santai bro, akan datang satu saat kamu akan didatangi orang yang malah dilokke kancane utreke gandengan kok. Kamu jawab justru lawan dengan kecelakaan. Ngono. Aku tidak pacaran bukan karena aku tidak laku, tetapi karena aku menjaga kesucianku. Iya, padahal yo ora payu ya. Dalu menika kula jeng ngaji babagan bersih desa wono dadi wetan. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat sih. Yo. Selawatan dhisik yo. Yo. Selawatan apa mboten? Wes yen we. Lagune bocah-bocah dhisik lagu kungku we. Panitiane yen ajeng ngubengi kotak infak monggo. Ayo, sing akeh. Tindak gembira luka ndelok munyuke sangune 100.000. Ndelok kiai nyemplungi infak. Larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong-ngomong munyuk. Ayo ngomong-ngomong munyuk. Wong wedok iki kebangeten kok. Nyemplungi kotak infak 1000 ngrogoh kotang. Yo ngalah. Padahal sewu niku patimuran nyekel pedang, kok mau lebok kacok itu susumu kuwi. Jiji. Ayo le, takenke mubeng kowe nyanyi le, selamat le. Terserah apa. Ayo, ayo Kimcil. Iya. Ayo ayo ayo. Lagu napa le? Hah? Yane ono ra? Mundur alon-alon. Aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Iso apa ora kowe desa kok kowe? Apa kurban janji? Kowe lunga pas aku ngajeng-ajeng. Gak iso apa ora? Yo ora iso kabeh. Yo wis, seluku-seluku bathok wae kok. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilminna isalatan daimatan bidawamim mulki lahi salatan daimatan bidawamim mulki Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilminna. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma Sayyidina Sing kreatif titik di solawat kira apa-apa. Wih, tukang kerjanya suara bira. Kluntang, kluntung. Deng, deng. Gaya ini meyakinkan bernozong. Anu, lagu ini 17, bisa apa? Kemarin. Kemarin engkau masih ada di sini. Sora. Balik, gue lagu apa-apa iso. Gue jelak lagu apa? Aku gak iso. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Iso. Teku iki aja godolanan, mergo teku sagede kentongan. Sing tak jalo ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Ngono pacaran tok. Engko iso kae lagu Korban Janji versi selawat iso. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Gak level ya, gak level. Le, wayai, wayai. Meneng ah, tangtung wae. Tol gulumor. Dek, babakan budaya baru mengin terus ke kali selawatan sarang Gus Miftah. Nggih, denggo ape apa ora? Ora. Tapi cangkeme merenges. Ciro jali ya. Dari. ana waro-waro pengajian, Mbak Ajeng Dugeni tak warake riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kehadirannya dalam acara istighosah untuk keselamatan bangsa dan ngaji noto atian. Pada hari Rabu tanggal 31 Juli jam 20.04 halaman gedung PBNU Jakarta. Ramah Kiai Haji Miftahul Ahyar, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Gus. Matamu wi pamer. Grandol cangkem mungkin nggih. Endi menungsane mau? Sengit aku. Cangkem turah ning kok Kiai. Aku pamer di depan kamu artinya apa sih? Tak level. Pamer. Sopo ngerti wong kene sesuk ana sing mangkat harta. Ngono lho, Su. Sengit aku. Api-api oh pamer. Aku lak pamer iki ning ngarepe wong sing wampuhan kowe gaya abang. Tapi tak nyanyike lagu Kembang Kantil. Ayo. Kembang-kembang kantil manten nanyar diring bedel. Hono cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene ngono ka. Sus cekelan pentil ora pantes kene. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali Anda pernah mendengarkan ceramahnya Bung Karno. Yang isinya apa? Bung Karno pernah mengatakan, jadilah orang Kristen tapi jangan jadi orang Italia. Jadilah orang Hindu tapi jangan jadi orang India. Dan jadilah orang Islam namun jangan jadi orang Saudi Arabia. Artinya apa? Di dalam beragama itu kita harus bisa membedakan mana budaya, mana agama. Banyak orang yang salah memahami agama dan orang salah memahami budaya. Bahkan seolah-olah budaya dan agama tidak bisa selaras. Maka disinilah pinternya PBNU, dalam hal ini Nahdlatul Ulama, mensiasati adanya budaya dan agama ini dengan istilah Islam Nusantara. Hari ini nyuwun sewu, sing paling di teng medsos, kiai ini wong NU. Kalau orang-orang yang tidak paham NU niku sinten, kulo. Gara-gara saya di mana-mana mengkampanyekan Islam Nusantara. Nomor dua, gara-gara saya menolak dengan gas soal khilafah yang pengen menggantikan Pancasila. Maka jenengan nak ndelok Facebook, ndelok Instagram, sakniki sing nguli bendina kula. Tapi kula rapopo, soal mbok kula mbiyen ngidami nguntal semen dadi kok ingi. Nali semen kok piye? Lah bocah-bocah iki aku ngerti mbok mbiyen nguntali apa ngidami. Kalah melu rupane rupa tuwa kabeh iki lho. Wah. Lah kae mau beda sing ngomong pamer, kae mau beda mbokne ngudame bung. Lah ini gedhek nang isin. Otar ele otar. Talamen buli aku cangkemmu. Aku kelingan rabung iki duwe tamu saking Australia. Kula wingi lak bareng Islamke tiyang Australia namine Anthony. Kula niku alhamdulillah puji Gusti Allah. Bendina bar kula ngislamke Mas Dedi niku esuk niki sing daftar wis wong songo termasuk tiyang Iran, enten tiyang Malaysia, enten tiyang. Saya tanya kenapa kamu datang ke pondok pengin masuk Islam di sini? Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu alhamdulillah. Sesuk wong songo niku jeneng kula Islamke bareng. Piye cangkem wong Australia jenenge Antonio Scodori moro nggen kula tak suguh mangan ra tau doyan akhire tak wene malah cangkeme doyan takon kali kula what is this iki apa aku mumet ndase bung bahasa Inggris e apa akhire kula jawab this is a bung ya mbake takon what is the meaning of bung bung itu apa kula jawab bung is the young bamboo ngene iki ta. Bong itu adalah bambu muda. Malah nyelekop. This is very very amazing. Dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini. Apalagi yang tua. Ya Allah. Rakoti po aku. Cangkem celutak. Gue mau cangkeme kakean bungok. Pamer. Koko kopi wak CT ini sak minim bani. Jadi bapak ibu rahimakumullah. Orang banyak gagal paham mensikapi antara budaya dan agama. Tahu begini, ketika Mas Deddy Corbuzier itu mau masuk Islam, dia WA saya, bro, saya di WA sama orang. Apakah besok ketika sahadat bersama Gus Miftah harus menggunakan baju muslim? Apakah menggunakan baju muslim itu hukumnya wajib? Kemarin ini uang ini aneh. Kalau ngeterke Jumatan Mas Deddy pertama kali takoni karo wartawan. Kok Jumatan gak pakai sarung? Lah apa hubungannya Jumatan karo sarung? Sing ditakok ini ku mesti hal-hal yang kemudian gak ada hubungannya dengan agama. Contoh, apakah saya harus menggunakan baju muslim kah saya masuk ke dalam aklam? Apakah saya harus menggunakan kopiah? Saya jawab Islamnya Gus Miftah itu bukan Islam yang formal. Kalau saya sing jenenge nyandang niku nyuwun sewu. Di dalam mawon secara fikih, wong lanang niku aurate pundi to baina surrati warukbati antara dengkul dan wudel. Selama dengkule karo wudele ketutup niku wis sah. Dadi umpama sesuk niku koko Jumatan mong sarungan tok ora klambenan niku sah. Jajalan ko, jajalan. Paling mong batin kae lho koko pekok ngono. Tuh. Wong lanang iki tak kandhani nggir ya. Aurate wong lanang iki antara baina surrati warukbati antara dengkul lan wudel. Dila wong lanang iki nganggo sarung tok, waton dengkule karo wudele kuwi ketutup, kuwi sah. Gue sholat ning masjid oleh rapopo. Pinyuwun sewu, Islam itu tidak hanya mengenal etika, tapi mengenal estetika, keindahan. Maka dikatakan Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah niku indah dan menyukai keindahan. Maka ngapa kok datang nganggo baju? Ini hanya faktor estetika. Kalau faktor fikih sah. Banser njogo pengajian, katok antok, waton dengkulmu karo udelmu ketop sah. Apa praktek? Ayo. Sing gendut. Iya. Sing gendut ki udele nang ndi le? Wong gendut ki udele nang ndi? Neng kene, salah, wong ngedilin neng kene, kan gede wetenge. Benarnya dia perutnya rata kok, rata-rata lemak. Doni, adine Koko. Aku mbiyen luwih lemu saka kowe le. Bobotmu piro? 100, aku 105 kilo yo mbiyen. Wah, aku mbiyen lemu. Kula pengen kuru kaya kula gampang. Mang melu poso Daud kaya kula. Lak abot gampang. Insyaallah 3 bulan kowe kuru. 5 bulan setruk modar. Jadi yang ditanyakan itu nyuwun sewu, halal yang sifatnya itu tidak prinsip. Apakah Mas Jadi harus pakai baju muslim? Itu budaya. Sing monggo kaya koko iso apa sing kondo baju muslim? Niku baju Cina. Jeneng asline baju koko. Koko niku Cina apa Jawa? Cina. Jeneng ora menungsane kuwi. Ora mungkin kaya ngono Cina. Cina kebrongot po. Kok ireng jenggote telu kumisran ning kene. Jadi nyuwun sewu, bedakan mana budaya, mana agama. Begitu Mas Dedi niku sahadat, kula sahadatke dadi wong Islam. Kemudian perangkat-perangkat yang lainnya itu hanya mengikuti itu kadang-kadang membayang ini loh, contoh yang paling gampang, soal pernikahan. Begitu kamu saya terima nikahnya Siti binti Situl dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya umpamanya. Modar kowe, eh banget ta iki. Apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Ya nyuwun sewu. Lah apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi le. Ana bocah banser umur 30 tahun rong rabi, berarti kowe bid'ah tur mesake. Iki iya. Kowe bid'ah le, ora padha karo Kanjeng Nabi kok. Kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kowe ora bakal iso rabi. Kanjeng Nabi rabi mas kawine apa? 20 ekor unta. Sak unta regane pira? 20 juta. Lak merongos kowe. Ayo kowe. 20 unta ping 20 juta, 400 juta. Sak modiare bocah iki iso rabi. Aku mbiyen padha karo Kanjeng Nabi. 20 ekor, tengung. Yo apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi, apa kudu karo padha karo Kanjeng Nabi ya merongos le. Ora iso. Wong Kanjeng Nabi kabeh diatur uripe kok awake dhewe ternyata raturan kok. Loh, Kanjeng Nabi lah urip teratur. Tidurnya Kanjeng Nabi teratur, awake dhewe ra teratur. Kanjeng Nabi dahare teratur. Lah iki apa-apa bodho karo Kanjeng Nabi. Ya ora iso. Bersih desa ora ana jaman Kanjeng Nabi. Ya sak modare mau golek ning kitabe ya ora ana. Bodho karo kondo. Sawalan ora ana halal bilalan ora ana. Lah kowe goblok kok. Kowe ngaji sing mau delok wadah ra delok isi kok. Kenapa mboten? Lah didelok sangka istilah halal bil halal mbok samodare ning kitab apa ora ana. Kuwi lah bahasa Arab yang diindonesakan. Wong Arab tak kandhani mahwa halal bil halal. Ya medase apa kuwi? Ora ngerti. Ngertine wong Arab Saudi niku ngomong karo wong Indonesia halal bil halal niku pas tuku kurma. Ana wong Pacitan tuku kurma. Ora ngerti carane kepiye, akhirnya kelingan niat salat, usolli usolli usolli. Oh niat aku. Takoni karo wong Arab, kam kilo, ora ngerti wong Jawa ora iso jawab rong kilo kepiye. Kelingan salat subuh rok ngataini. Rong kilo. Pas ditimbang urung rong kilo, wong Arab kondo sudah 2 kilo. Ada kamil. Lah, eh mustaqbilal kiblati. Sing jujur kowe ngono ta. Begitu dibayar salaman lillahi taala. Piye bahasa rapi wong Pacitan ki ngono kuwi. Ono Pacitan mangkat ning masjid bingung dalane ngendi mergo adoh takon karo wong Arab. Masjidil Haram, Masjidil Haram. Terangke karo wong Arab radong. Akhirnya wong Arab ngerti wong Indonesia ki mesti apa surat Fatihah. Masjidil Haram, ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Karepe lurus. Begitu ning dalan wong Pacitan belok ngiwa dibengoki, "Hoi, waladolin." Wong Pacitan jawab, amin. Wong Jawa niku lucu lho kiai. Ngerti niku saben sing Arab donga. Kula niku ngejak jamaah umroh teng masjid teng hotel Dalataibah, nyetel TV ana wong ngomong Arab. Oh, tak delok, begitu kula delok ternyata napa berita pemerkosaan. Lah ya pokok banget aku. Yo ngalah. Dok karo kula dicurhati via Valen. Gus kula di demo. Ngapa nduk? Gara-gara kula nyanyi Din Asalam ning panggung dangdutan. Lawat. Napa leres to, Gus? Din Asalam niku selawat. Ku yang golok meneh. Ngertine wong Indonesia Arab dianggap selawat. Din Asalam kuwi le, kuwi qasidah Arab tapi bukan selawat. Berarti dinyanyike ten angsal Gus. Oleh. Wong kowe karo ngising ya oleh kok aku ngono. Ibu nyanyi Din Asalam karo ning WC. Ora apa-apa, Bu. Ngising. Kiling-kiling wetenge Doni ta. Ha ta. Nyanyi. Kila hadil apana matak fi masa ah rapa bang itu lagu selawat kok piano loli uduk lagu selawat tapi lak dinyanyakin di kamar mandi ora pantes contohnya laman ana. Yo cuma nyanyake ning WC, wong hormat karo guru kok ning WC. Man ana man ana man ana laula crot. Dadi nyuwun sewu, ketika kita berbicara budaya bersih dusun itu orang-orang yang tidak pernah ngaji babagan budaya niku pasti mengatakan hada bid'ah, wakula bid'ah lala wakula dolalatin finar. Dalile mesti kuwi. Kenapa? Karena yang mereka lihat itu wadahnya bukan isinya. Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Lah kabeh ya bid'ah iki carane ngoten iki. Palan bid'ah. Apa meneh? Merti desa bid'ah. Beduk bid'ah. Ngopo miftake masjide dipasang beduk gede-gede. Iki ngaji budaya dhisik. Mila Kanjeng Sunan Kalijaga nyuwun cewek ngelike gampang banget. Para wali mboten Kanjeng Sunan Kalijaga. Ana kalane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kalijaga. Pituture mlebu ati ora krasa. Tuntunan agama bisa diamalno. Mila cara wali songo mbiyen ngajine nganggo budaya. Maka ketika saya teknologi dakwah, teknologi dakwah kuwi cahan sore itu kan berkembang. Zaman Kanjeng Nabi bil lisan, zaman Utsman bin Affan bil kolam, mulai membukukan hadis, mulai membukukan Al-Qur'an. Zaman wali songo nganggo budaya. Saiki gantian awakmu. Apa aja ninggal daya tapi teknologinya ditambah dengan apa? Bil medsos. Mila kita itu sekarang orang NU dakwahnya kalah dengan minhum di persoalan medsos. Kula niku begitu diserang oleh kelompok mereka babakan khilafah. Mereka begitu nyebar sekali posting ribuan akun nyerang kula. NU belum punya booster seperti itu. Mila awakmu lah pengen berjuang kaya aku. Menegakkan Pancasila, melawan sistem khilafah gampang. Kue meluwo akun-akun ustaz mulai mau follow. Kaya Gus Muwafiq, Gus Baha, sak piturute. Lah Doni sing di follow malah Nikita Mirzani. Yo ngalah Don, Don. Si mau dulu apa nih? Mana susu nih? Saat ini nyuwun saya usimbah-simbah. Dewi para kiai sepuh niku aja kon ngeladeni medsos. Yo ora pantes kiai-kiai eno kok nganggu medsos. Kowe ngono ibu-ibu barang kuwi. Kalau Anda punya medsos, jadikan wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan justru sebaliknya mendapatkan murkanya. Tegasnya apa? Medsosmu sing manfaat. Ini teknologi dakwah terbaru. Wong nyatane jelas kok. Kita kalah di segitu kok. Mila kalau wingi kula dibuli kali kanca-kanca HTI gara-gara saya melawan khilafah. Kanca-kanca NU mbeloni telat le. Kenapa? Kita enggak punya booster. Sementara mereka naudzubillah min dalik. Lah ngenyek kula sak modari, tah pencitraan melawan khilafah dan seterusnya. Kula kondo, setelah masa Khulafaur Rasyidin, belum ada negara yang terbukti sukses menggunakan sistem khilafah. Bahkan di zaman Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman dibunuh. Kalau hari ini ada khalifah yang lebih hebat daripada Utsman dan Ali, aku baiat khilafah. Ora bakal ono tak kandani. Maka saya bilang, jangan mengutak-ngutik Pancasila dari Indonesia. Ideologi Pancasila niku ideologi yang sudah paling cocok untuk Indonesia. Untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kula dibully pak. Miftah kafir gara-gara mengatakan sistem khilafah itu gagal. Ya kuwi bedane aku karo awakmu. Tugas ki mbendina ngislamke wong kafir, sementara cangkemmu mengafir-ngafirke wong Islam. Koko rungono kupingmu ndi wonge mau. Teknologi nyuwun sewu, budayanya tetap dipertahankan tapi teknologinya ditambah. Ngono lho. Ajarane Wali Songo tetap dipertahankan, tetapi cara penyampaiannya dengan teknologi yang mutakhir. Kiai-kiai kae ngaji hikam sing kudune ngepos ulang ning media sosial awakmu. Ilmune sangka kiai, mok posting ning Facebook, mok posting ning Instagram. Sementara kita kalah. Mereka enggak punya kiai wani posting, padahal jikue mung ngeseh YouTube, jikue ning Mbah Google. Bahkan lan ning Solo ki nyuwun sewu ngajine mung karo radio. Bola-bali kula kandha, radio niku sifate ana swara tanpa wujud. Sing ana swara tanpa wujud jenenge entut. Mila kok ngajine mung karo radio berarti gurune entut. Sing jenenge entut niku ndadekke fitnah, sing entut sapa, sing mambu sapa. Mila kok gurune mung entut biasane salah-salahan kafir-kafiran, bid'ah-bid'ahan, sesat-sesatan. Mila bola-bali kula sindiri niku. Son sembore semiki mas yota udan ono suarane ra ono wujute ento jenenge terus ngomong pamer meneh tetel cangkemmu. Gurune entut ora mungkin mondoke ning Termas. Mondoke nang di Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Ya, selawatan wae ya. Tak dengar terus ki. Wis jam setengah loro, Ji. Rosa. Ya, selawatan yo. Lampune patene yo. Flashe durip ki yo apik iki. Wong akeh iki lumayan iki. Mati yo tak pateni wong iki ne. Untune yo. Lampune patene wae yo. Selawatan karo Gus Miftah yo. Hei, arep selawatan malah minggat. Selawatan dhisik. Pengajian rong rampung mulai delok wae bokong mudunen. Ayo. Oh, ana kewan. Enten apa? Ula. Oh, berarti ula lanang niku. Eh, lampune pateni. Flashe duripke yo. Nah, apik iki. Niko nyuwun sewu lampune pateni mawon. Kula ajak selawatan tiang Pacitan teng pucuk gunung niki. Sing ora nggawa HP cangkeme merenges, nggih. Men ketok untune. Ayo diangkat. Patene aku reso nyanyi, Bro. Pekok banget iki saiki. Ayo lampune pateni. Lah ora iso tukang lampune tak pateni. Antol tenan. Ayo diangkat HP-ne diangkat. HP-ne diangkat. Lampune mateni. Tukang lampu, ya satu lagi. Ayo. Yo. Ki. Karo ngetendo-tendo Pak Kiai kae. Woi, iki lho. Ngeyel kok ya. Ya. Iki lho, iki sing isro iki. Iki padang banget iki. Kaya kafe matamu kuwi. Encen aku kiai ini lonte kok. Sing tuku yo dapurmu yang gaya. Sing niki. Ya. Diangkat HP ini sing dhuwur. Ya selawatan kagem Pacitan untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku njaluk melodine tok le. Ya, melodine tok. Soli. Kuwi ra iso kuwi. Minggat tok kono wae. Oh, mati. Wis mumet ndas kuwi. Hadroe wae. Soli wa salim dai sapa ra? Ya. Kuwi manut kene ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Gerak kene mriko ki pundi mriko? Wetan dhisik baru kulon nggih. Soli wa salim dai iman. Alamada soli iman alamada wal ali wal ashabi man qada wal ali wal ashabi kurang bener solih wasalim dah iman Allah mada wal ali wal ashabi man qad wala wal ali wal ashabi man qad wala sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Lagu kurban janji. Oh. Besok yo salah aku meneh ora tapo. Diangkat. Tak lagu sing paling romantis sak jagat. Selawat tibil kulub apal nggih? Ayo diangkat mulai tangane. Sing dhuwur. Iya kudu mengikuti perkembangan zaman kok ora kalah awake dhewe iki. Woi, sing kono kulon kan duwe HP ora kae? Ora duwe. Tuku dhewe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha sarang-sarang. Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulub Muhammadin tibil wa dawaiha wa afiatil abdan wa afiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Koe lunga nalikane adan kaeng malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamangka sholat tondo syukur nikmat elingo urep ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi sing kreatif titik, bayaramu ora larang. Emong sambatan kok. Kok lambune wis mati, pengajiane rampung. Oh, urip meneh. Koko saman ning mburi rupane kaya kok. Ayo diripke lambune kuwi. Wis, ya. Sampe eh. Isuk kuwi kowe pengen ngaji ora aku apa pengen mateni aku. Ngaji ning kene iki 7.5 M tak kandhani. Pitulungan setengah makso. Mulih amplope 3 M. Matur nuwun Mas Miftah. Kali wong NU niku kula wis mandeg ngaji. Kula niku ditawari, kula tolak mergo kula cinta kali wong NU. Dadi kula bendina blusukan iki malah pamer cangkemmu. Ngomong amene. Tolak jenengan tau nonton YouTube kula Kiai Nyentrik bertarif 3 M dan sing nak tangga citakon dan umumnya tak jawab 10 pri. Lah ana bedane karo lonte atau kenyang-nyangan. alu. Soale kula sering delok lonte nyang-nyangan rego. Eh, kuwi malah minggat nang ndi cah kuwi? Ye ye ye lanang bareng. Iya. Kan aku curiga. Dia langsung matane Don. Dadi nyuwun sewu keberhasilan dakwah Wali Songo itu karena Wali Songo itu dengan indahnya bisa nyuwun sewu nyocoke antara agama dan budaya. Awene contoh. Lamung merti desa bersih desa itu hanya bagian kecil dari contoh Islam Nusantara. Tuh. Don. Wali Songo mbiyen niku lak gawe masjid biasanya teng pundi? Alun-alun. Lapangan. Napa gawe masjid teng pinggir lapangan? Soale Wali Songo ngerti. Lah ana alune biasane kebak wong. Kira gaweke masjid. Deng. Wong biyen urung kenal karo masjid. Carane pripun supaya gelem mlebu masjid ning diwene gamelan. Mila lak ning krado masjid niku ana gamelan loro sing kondang. Siji Kiai Nagawila, nomor loro Kiai Gunadu. Mila kula niku diceluk kiai ora bangga, soale teng Yogyakarta niku gamelan mawon nggih kiai, Mbah Tolo kebo mawon nggih kiai, jenenge kiai. Mila lak Doni pengen dadi kiai gampang, lak mati mesti ning kijingi ditulisi Kiai Doni. Soale napa? Wali Songo pirsa, swara sing paling nyenengke wong Jawa niku gamelan. Mila diwene gamelan. Teng mriki ana kuda lumping dadilan ka ora? Jenenge apa? Temere. Heeh. Apa? Centewere, centewere iki jadilan niku. Sing dadi-dadi ning diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat, lak tanggone nanggap centewere, ora usah diundang, mangkat. Kamongko centewere niku lak ngundang demit. Kok sempet berarti Doni kaya, "Hai para demit rahimakumullah." Diwene gamelan. Begitu krungu swara gamelan, wong semangkat parani. Wong biyen rungono sing nganggo sandal, omane sandale apik kaya aku ngene iki, ora ono. Sandalku, Bro. Heh. Cangkeme Doni wacao. Gua ajul cangkemmu lho Don Medo. Kula nganggo sandal niki mergo kula sering ngaji teng Taiwan kali teng Hong Kong. Ono pamer meneh. Apa sih kok aku ngaku ngene ya pamer. Wis copot wae. Keri matamu kuwi. Dinggo meneh. Apa pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Apa pamer jan. Mumet dasku. Ora mau jikoke kok aku jiko dhewe. Ora pengertian. Wong biyen rong ana sing nganggo sandal. Lah langsung mlebu masjid kuwi masjide kotor. Mila carane pripun kali Wali Songo biyen ning ngarep masjid di kolam. Deloken ning masjid Demak ya ana kolame. Tujuane napa? Sadurunge mlebu masjid wong kolam begitu mentas sikile resik. Ora perlu dikongkon. Sandalmu di, sikilmu diresiki ora penting. Endi sandalmu ora penting. Bang. Maka muncullah lagu Lir Ilir. Ngelek ke pejabat supaya wong nganggo lagu judule gundul-gundul pacul. Babakan Toharoh nganggo lagu judule seluku batok, cublak-cublak suweng. Ngelek ke babakan wong mati nganggo lagu turi-turi putih. Kuwi kabeh ana maknane. Ngomongke wong mati Wali Songo ora perlu dalil. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum wati. Cukup nganggo lagu judule turi-turi putih. Turi-turi putih. Sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Wajib napa sunah? Sunah. Sapa sing kudu wajib? Kok ibu-ibu lak mati pengen kain kafan rupane pink. Ora apa-apa. Paling malaikate mengok, "Wow." Ya, yeah. Doni, aku NO, Gus. Kowe gampang, kain kafanmu rupane ijo. Malah peneran, kowe mati ra bakal takoni munkar nakir soalnya dikira lontong. Paling malaikate mbatin lontong kok gedene kaya ngene. Pangan Don langsung diuntal kowe Don. Ditandur niku artine napa? Dikubur. Bonagung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane patok, patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro berarti tenger, tenger. Wong mati niku tenger-tenger, maka dalam konsepsi Nahdlatul Ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wong mati donga karo Fatihah supaya ora tenger, tenger. Ngono. Oh, napa ana hadise? Ana. Al-mayyitu fi qabri kal khariq al-mughawis yang tadiru da'watan talhaku min abi au min akhi au min sadiqin lahu wa idalahiqat kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat atar. Tapi kiai-kiai ini dhewe niku ora seneng dalil, ngerti dalil. Milo wong eno dilokke. Beda lak mereka. Saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Lak wong eno rata. Napa mereka teriak-teriak saja kembali kepada Al-Qur'an? Ya lumrah. Barangkali selama ini mereka selalu meninggalkan Al-Qur'an. Kenapa mereka teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Beda lak wong NU ora tau bengok-bengok kembali kepada Al-Qur'an, balik kepada Al-Hadis. Soale napa? Wong NU ora tau ninggalke Qur'an, ora tau ninggalke hadis. Ngono don. Lah cangkeme bosok kae. Yasin. Lah, yasinan ora oleh. Tahlil oleh. Tahlilan ora oleh. Selawat oleh, selawatan ra oleh. Lah kuwi goblok aman. Mosok ora iso bedake tahlil karo tahlilan. Tahlil niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlil. Selawat niku rung diwaca, lah wis diwaca jenenge selawatan. Yasin niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinan. Mosok mung gara-garaan ra oleh sarung oleh. Sarungan ra oleh. Katok oleh. Katokan ra oleh. Kaya ngapa wujud katoke jijiki? Apa ora katokan? Sempak oleh. Sempakan ra oleh. Mudar. Wong wedok. Kotang oleh. Kotangan ra oleh. Yo kewer-kewer. Makane wong eno ki nyantai. Kok mereka aksi bela tauhid demo ning Monas. Aksi bila Quran, demo ning Monas. Aksi bila ulama, demo ning Monas. Lah awake dhewe mboten aksi bila tauhid, tahlilan. Aksi bila nabi, selawatan, maulidan. Aksi bila negara, istighosahan. Aksi bila ulama, manakipan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi lamaran. Cia. Aikim dil. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi ho ah. So kowe kok tukang orjene. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Oh iso lah tukang ngerti pancene koe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere kae tang tuntung ngono kok makan ngaji nguyuh ra kok ya ngono kuwi ora jur apa-apa ki oleh le aku takoni karo wong Wahabi apa oleh lagu dangdut iso lawa oleh. Wong maca selawat kuwi padha karo wong ngombe obat. Ngombe obat iki ana karane nganggo banyu putih, ana karane nganggo sego, nganggo gedhang, ora apa-apa. Lagu dangdut selawat ki ora apa-apa. Lagu jazz selawat ki ora apa-apa. Lagu pop ora apa-apa. Rock sak isine ora apa-apa. Lagu dangdut dadi lagu selawat. Oke. Lagu selawat dadi lagu dangdut utawa dadi lagu dangdut dadi lagu selawat. Lagu dangdut dadi lagu selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Aslinya lagu dangdut. Saya si putri, si putri sinden panggung Doni. Kalane lagu dangdut, lagu selawat dadi lagu dangdut. Ya Thayyibah, ya Thayyibah mlebu pacitan. Bang Thayyib, Bang Thayyib dangdut. Ora apa-apa we kreatif, Bro. Mundur alon-alon selawat iso. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Iso ora? Tah, ayo. Minggir. Mau kumpet ndasmu kowe. Tak parani langsung kemeringet tak kowe. Iso apa lagune? Ora tau krungu mundur alon-alon. Hah, uripmu kurang bahagia, Bro. Mergo sadaraku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan tungtang tungtang. Oh, Bro. Wayai, wayai, layung-layung, Zara, lagu ni rondo. Hono tangis ke layung-layung, tangisi rondo, hati ne bingung. Nangis saben bengi, turu dewe, rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang, wih rondo. Sing numpaki sapa? Doni. Walah Don, Don. Yo ngene, tak nyanyike lagune tinggalane Wali Songo siji. Yo, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga ora ilang iki. Yo. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Kowe menengo? Malah tangtung elek malan. Kowe menengo? Hukumane iki. Dar, ayo. Ayo nggih kowe iki. Bae, aku wingi ngaji ning Surabaya ana jamaah tau enek kopi mulih cangkeme setruk. Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyocot aja ngina selawat Allahumma sholli wa sallim kurang banter sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami ajarane Wali Songo werna-werna zikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno Allahumma tak apakah dengan cangkemmu? Lah mau tak selawat ngene ra iso iki piye iki? Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah daimatan bidawami sareng-sareng ana kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali Jogo pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno Allahumma sayyidina ada dama fi ilmillah daimatan bidawami wis kabukten rikolo jaman semono ake para menungso nyembah braholo banjur sadar laku musrik ditinggal no podon derek ajarane wali songo Allahumma sayyidina adada ma fi ilmillah daimatan bidawami. Lak malam Jumat biasanya kulo tam. Malam Jumat ahli kubur buka lawang jaluk kiriman sayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis brebes mili lo ana wong sugih gaya tak lokke sangka masjid senajan ber bondo-bondo morine mong sarung ombong anak bojo moro tua yen wis nguruk banjur lunga ora mungkin ngenteni doni mat apa modar kowe wewe don tak dongake muga-muga umur wong sak donya mati doni urip dhewe wes apes doni dalu meninggal ila nyuwun sewu bapak ibu jenengan kudu yakin kaya bersih dusun merti desa rasulan nateng gunung kidul bekakaan nateng sleman utawa sedekah bumi apitan coro Demak kabeh tinggalane para wali jangan hanya pernah melihat wadahnya tapi lihatlah isinya para dene nyuwun sewu acarane merti dusun tapi di dalamnya zikir tahlil tasbih itu pengejawantan dari Allah uzkurullah ingatlah kamu kepada Allah hebate wong Jawa teng mereka saya ucapkan selamat di Sawono dadi sampun bersih dusun muga-muga tinebena saking mapinten-pinten musibah amin Allahumma sampun jam setengah loro ngajane pun rampung tak dongake sedaya ingkang rawuh ingkang tindak mriki ini susah kundur sami bungah amin poe gerah kundur sami waras ingkang tindak mriki utange kathah kundur sami lunas senajan turun kula hadiahi ijazah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah copeng telu sak sampunipun salat ditutup kanthi Fatihah iya kana budu wa Allah hajat panjenengan dikobun kabul dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kula mun kula lakoni mun kula tasyahe teng kiai pundi-pundi ngger kuwi di hajat kuwi pengen rabi ah ngono le utangmu ke duyoyo dor parani kon bayar motor bayaren hasbi rabbillah bayar ma fi qalbi ghairullah bayar nur Muhammad kanti dep kolektore minggat insyaallah dhewe ngadeg sallu ala nabi Muhammad oh selawat ingkang khusyuk moga-moga kula panjenengan sami dipun reksa kalih Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dan bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad.